Maka sekali lagi saya ingatkan, hidup kita ini singkat, sebentar banget. Ya, makanya saya berangkat ke sini kenapa? Karena saya tahu hidup saya sebentar. Dan saya nggak tahu pulang dari sini saya bisa pulang ke rumah atau tidak. Saya sering katakan apa? Yang memotivasi kita, yang paling kuat memotivasi kita adalah kematian. Karena kematian itu di depan mata kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Malaikatul maut sehari itu 70 kali melintas di depan wajah kita. Masya Allah, 70 kali melintas gitu, ngeliatin itu 70 kali sehari. Apa kata Allah? Jangan melintas-melintas aja, ambil aja sekalian. Udah selesai. Waktu kita singkat banget. Nah, oleh karena itu, ya, hari ini kata Umar bin Khattab adalah kehidupan. Besok itu kematian. Ini beliau menggambarkan betapa singkatnya dunia ini.